Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan, yang mentakdirkan, yang telah memberikan rezeki, dan kepadanya lah kembali segala urusan. Dan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Taala jadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan alhamdulillah, kita pada malam ini akan meneruskan pembahasan ataupun kajian kitab Sahih Muslim. Kita masih lagi dalam kitab Al-Salah berkaitan dengan babul adhan. Kita akan mulakan atau meneruskan dengan bab yang baru, berkata Imam Muslim rahimahullahu taala dengan syarah daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala, babun fadlul adzani wa harbus syaitani 'inda sama'ihi. Artinya bab menerangkan tentang kelebihan azan dan larinya syaitan apabila mendengarnya. Berkata Imam Muslim rahimallahu taala, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abdah an Talhah ibn Yahya an ammihi qala kuntu 'inda Muawiyah ibn Abi Sufyan faja'ahu al-mu'adhdhin yad'uhu ila as-salah faqala Muawiyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mu'adhdhinuna athwalun nasi a'naqan yawmal qiyamah. Artinya dengan sanadnya, daripada Ba'ci Talha bin Yahya, aku berada di sisi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Maka datanglah mu'adhdhin memanggilnya untuk solat. Maka berkata Muawiyah radhiyallahu an, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Lihatlah hadis dan riwayat pertama di dalam bab ini. Dan kita tahu bahawa ataupun tajuk bab ini diberikan oleh syarah kitab ini, iaitu Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan ia sesuai dengan babnya, iaitu berkaitan dengan kelebihan azan. Dan di sini menerangkan tentang kelebihan orang yang azan, iaitu mereka lah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Sebelum kita teruskan pembahasan makna hadis ini, kita lihat dahulu sanadnya, iaitu berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Umair. Jadi Muhammad ibn Abdullah ibn Umair ni adalah syekh Imam Muslim rahimahullah taala. Imam Muslim banyak meriwayatkan hadis daripada beliau dalam kitab sahihnya ini. Jadi, dan syekh ini mendengar daripada syekhnya, iaitu Abdah, dari Talha ibn Yahya, dari pakciknya. Jadi di sini tidak disebutkan siapa pakciknya, siapa namanya, keadaan pakciknya. Akan datang di dalam riwayat lain, Imam Muslim rahimahullah ta'ala menerangkan siapa atau menyebutkan siapa nama pakcik Talha ibn Yahya. Kita perlu tahu siapa yang ada di dalam sanadnya. Adapun perawi-perawi hadis ini semuanya adalah perawi-perawi thiqah. Nah, kecuali pakcik ini, lagi kita tak tahu siapa dia, kita tak boleh hukumkan hadis. Jadi beliau ini berkata kepada beliau berkata, aku ada di sisi Muawiyah. Muawiyah ni adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, anak kepada Abu Sufyan Al-Harb, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kita tahu merupakan salah seorang daripada khalifah orang-orang Islam selepas berlalunya Al-Khilafah Ar-Rashidah, selepas berlalunya Khilafah Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga Umar, Uthman dan Ali. maka Muawiyah adalah khalifah yang berikutnya selepas khilafah sebentar khilafah Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu pada tahun 40 Hijrah, maka kemudian Muawiyah menjadi khalifah. Surat Al-Hasan itu radhiyallahu anhu dia telah tanazul, dia telah melepaskan khilafahnya dan diberikan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi berkata perawi hadis ini, aku ada di sisi Muawiyah. Maka datang muadzin memanggilnya untuk solat, yad'uhu ila solat. Jadi kenapa muadzin datang kepada Muawiyah? Sekarang kita tahu sebab dia adalah khalifah, dan khalifah adalah imam, dan imam dalam solat adalah sebesar-besar imamah. Jadi beliau adalah imam. Muadzin setelah melaumkan azan, maka dia mesti minta izin kepada imam untuk qamat agar dapat mulakan solat. Jadi ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk azan tak perlu nak minta izin siapa-siapa. Tak perlu nak minta izin imam. Asal masuk waktu, muazzin itu pun melaumkan azan. Adapun nak melaumkan iqamah, mesti nak kena tunggu imam. Jadi kalau imam kata boleh, maka barulah muazzin itu melaumkan azan. Jadi di sinilah sebabnya muazzin itu datang kepada Muawiyah di kalangan banyak sahabat. Jadi yad'uhu ila solat, memanggilnya untuk solat, bukan untuk azan. Sebab apa? Kita tak perlu kata-kata tadi minta izin imam untuk azan. Jadi manggilnya untuk solat adalah mengajaknya, mengingatkannya. Jadi adalah tanbih untuk apa ni? Untuk memulakan solat. Jadi dia nak qamat, jadi dia tanya kepada imam dan nak solat ini. Dan ini juga adalah sunnah, pernah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal akan datang kepada Rasulullah SAW selepas azan, minta izin dia untuk apa? Untuk solat. Nah, faqala Muawiyah, maka jawab Muawiyah yang dia merupakan sang imam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis itu. Jadi Muawiyah dalam riwayat ini sempat menghabarkan, mengajarkan kepada muazzin ini dan umumnya kepada siapa yang mendengar hadisnya tentang kelebihan orang yang azan. Jadi itu asal ataupun sebab buruk datangnya hadis ini. Ada kisah ini. Jadi kisahnya bersesuaian dengan hadis. Jadi ini satu galakan daripada al-imam. Dan di sini beliau adalah Muawiyah radhiyallahu anhu kepada muazzin tersebut. Dan ini akhlak para sahabat. Jadi dia memberikan galakan kepada muazzin. Dia berterima kasih kepada muazzin, ingatkan dia untuk solat. Dan biasanya kadang khalifah tu dia banyak urusan. Jadi dah azan, mungkin dia dekat luar masjid ataupun mungkin dia di mana orang ada urusan dengan beliau. Jadi datang muazzin, kata dah azan ni, bila nak solat ni. Jadi Muawiyah berterima kasih, padahal dia seorang khalifah, seorang raja. Jadi dia tidak memarahi muazzin tersebut, yang mungkin banyak imam marah kalau diingatkan dia dah masuk ni waktu. Ustaz tak stop lagi ke mengajar? Tak. Kata Muawiyah radhiyallahu an, aku telah mendengar Rasulullah SAW dan dia bawakan hadis menerangkan tentang fadilat muazzin, iaitu al-muazzinun, para muazzin adalah orang yang paling panjang aqwal. Ini hanya adalah lafaz at-tafdhil, paling panjang leher-lehernya, tengkuk-tengkuknya, yaumul qiyamah, daripada hari kiamat. Dan jelas daripada siap ataupun konteks hadis ini, panjangnya leher itu adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk pujian ke, atau khabar biasa, atau celaan? Tentu sekali tidak dalam bentuk celaan, dan dia bukan khabar biasa, tapi adalah dalam bentuk fadilah, menerangkan kelebihan, kemuliaan al-muazzinun. Akan datang kita akan baca nanti kalau sempat, apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dikumpulkan pendapat-pendapat ulama tentang makna panjangnya leher. Jadi itu kelebihan pertama. Kita pergi kepada sanad yang kedua. Wa haddatsanihi Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abu Amir qala haddatsana Sufyan an Talhata ibn Yahya an Isa bin Talha qala sami'tu Muawiyah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Di sanadnya kata Imam Muslim dan Ishaq ibn Mansur mengkhabarkan kepadaku haddatsanihi. Jadi beza tadi haddazana, ni haddazani. Bezanya kami dan aku. Jadi kalau tadi kami menunjukkan bahawa bersama-sama dia dengar daripada syekhnya ramai orang. Tapi kalau haddazani ni guru dia baca hadis, dia seorang aja yang dengar. Ishaq ibn Mansur adalah guru beliau. Yang kedua, qala akhbarana Abu Amir. Jadi Abu Amir mengkhabarkan kepadanya dan Abu Amir dia adalah Abdul Malik Al-Asadi, seorang thiqah ma'mun min a'immati ashabil hadith. Thiqah, tak ada masalah. Qala haddatsana Sufyan. Kalau kita jumpa Sufyan dalam sanad, dia sama ada Sufyan ibn Uyainah ataupun Sufyan apa? Sufyan al-Thawri rahimahumullah. Jadi ada Sufyan yang masyhur dalam meriwayatkan hadis. Dan dua-dua pula satu zaman. Dan guru banyak meriwayatkan hadis dan adalah guru kepada ramai ulama-ulama hadis. Tetapi masalahnya orang cuma sebut Sufyan je. Orang tak sebut Sufyan ibn Uyainah ke, Sufyan al-Thawri. Jadi di mana satu? Pertama sekali, kalaulah dua-dua imam, dua-dua thiqah dipercayai, tidak mengubaratkan kalau kita tak dapat pastikan dia Sufyan yang mana satu. Betul tak? Dua-dua Sufyan hebat. Melainkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Contohnya perawi di atas tu ikhtilaf, dia ada berubah hafalan. Dan kita tahu kalau Sufyan al-Thawri riwayat daripada dia, maka riwayatnya boleh diterima. Sebab Sufyan al-Thawri hanya mengambil hadis daripada dia waktu hafalan dia bagus. Contohnya macam tu. Ketika itu baru kita nak kena tahu contohnya siapa kat Sufyan ini. Dan dalam keadaan-keadaan lain disebutkan oleh ulama. Yang penting di sini Sufyan, ini adalah Sufyan al-Thawri An Talha ibn Yahya. Jadi kita dapati di sini sanadnya berbeza, tapi sampai kat sini sama, iaitu Talha ibn Yahya adalah perawi di dalam sanad pertama. Boleh? Jadi ini dinamakan mutaba'ah. Satu apa ni? Mutaba'ah, jalan lain, menguatkan, mengikuti riwayat yang pertama. Seolah-olah Imam Muslim nak kuatkan lagi riwayat hadis ini dengan dia bawa lagi satu riwayat. Talha bin Yahya dari Isa ibn Talha. Jadi di sini baru kita tahu siapa sebenarnya pakcik dia yang ada dekat dalam riwayat tadi. Siapa nama dia? Isa ibn Talha. Dalam keluarga ni banyak nama Talha. Jadi Isa ibn Talha ni adalah orang yang dipercayai, tak ada masalah. Jadi dia berkata, aku telah mendengar Muawiyah berkata Rasulullah SAW bersabda sepertinya, bimithlihi. Bimithlihi maknanya seperti yang ada dalam riwayat yang pertama. Itu tak diulang sanad ataupun hadisnya sebab dia serupa. Tapi apa tujuan Imam Muslim bawa riwayat ini? Buat tambah-tambah kitab ataupun saiz kita tu sekali tidak nak terangkan sini siapa tu am tadi pakcik. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Uthman ibn Abi Shaybah wa Ishaq ibn Ibrahim. Jadi di sini kita terjemah sajalah. Qutaibah bin Sa'id, guru Imam Muslim rahimahullah yang masyhur. Uthman ibn Abi Shaybah, dia ada Abu Bakar bin Abi Shaybah dan adik dia lagi satu Uthman ataupun saudara lakinya Uthman ibn Abi Shaybah. Dua-dua adik beradik dan dua-dua perawi hadis dan dua-dua thiqah. Masya-Allah. Ni adalah kelebihan dia balik dulu ustaz, dulu guru. Tak ada masalah. Tak ada kita katakan satu hantar sekolah madrasah, satu hantar sekolah engineer, satu hantar sekolah lawyer dan sebagainya. Tak ada. Lagi banyak lagi bagus. Ilmu agama ni adalah ibarat lautan yang tidak bertepi, tak ada tepi lagi. Jadi tak akan habis. Macam mana hebat pun awak, awak tak akan dapat kumpul semua ilmu agama. Nah, jadi itu adalah satu lagi guru Imam Muslim Wa Ishaq ibn Ibrahim adalah Ishaq ibn Rahawi, dikenali sebagai Ishaq ibn Rahawi, guru Imam Muslim, kawan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Qala akhbarana wa qala al-akharani haddathana. Kenapa dia bawa tiga guru? Lepas tu dia kata Ishaq berkata akhbarana, yang dua guru lagi kata haddathana. Itu punya pasal dia bawa, dia sebutkan itulah amanahnya Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Boleh? Jarir, haddathana Jarir guru di atas, Anil A'mash Al Abi Sufyan. Di sini Abi Sufyan ni bukan Sufyan. Abi Sufyan ni adalah Talha bin Nafi' An Jabir radhiyallahu an, sahabat hadis ini. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna asy-syaitana idza sami'a an-nida'a bis-salati dhahaba hatta yakuna makana ar-ruha. Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan apabila mendengar an-nida, iaitu panggilan al-azan, panggilan untuk solat, dia akan pergi sampailah di tempat ar-rauha. Tadi berada di tempat ar-rauha. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman, fasa'altuhu 'anil rauha, aku pun bertanyakan kepadanya tentang ar-rauha. Kalau awak tak tahu sanad ni, awak akan pening. Siapa pula Sulaiman? Mana datang Sulaiman? Nabi Sulaiman ke? Sulaiman akhlakan ni? Siapa? Aku bertanya kepadanya, dia ni pak siapa? Jadi Sulaiman ni sebenarnya adalah Al-A'mash. Adakah nama dia tadi? Ha, nama dia adalah Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. Jadi ini adalah style Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kadang-kadang dia sebut gelaran yang masyhur Al-A'mash, kadang-kadang dia sebut nama Sulaiman. Ini nama dia Atafan Nun dalam meriwayatkan hadis. Dorangnya bidang. Sekejap dia bawa nama betul, sekejap dia bawa nama dengan bapa, sekejap dia tak bawa nama bapa. Sekejap nama dunia saja, kadang-kadang dia letak apa? Lapak saja. Dan macam-macam lagi. Maka aku bertanya kepadanya, Sulaiman tanya kepada siapa Al-A'mash ni? Kau tengoklah di atas Al-A'mash ni siapa? Abu Sufyan. Jadi dia bertanya kepada Abu Sufyan Tabi'i yang meriwayatkan hadis ini tentang ar-rauha. Maka jawab Abu Sufyan, Sufyan ni tadi Talha bin Ibn Nafi', ia minal madinati sittatun wa thalathuna mila, dia daripada Madinah sejauh 36 mil. Jadi ini jawapan daripada tadi. Jadi Sulaiman yang mendengar hadis ini Al-A'mash ini, dia bukan setakat riwayatkan, dia dengar dan dia hafal. Tidak, dia sempat tanya makna hadis tersebut. Dan itulah yang sepatutnya ada pada sikap orang yang meriwayatkan hadis, menuntut ilmu, bukan hafal ada maklumat. Tapi bila tak faham, tak jelas, tanya kepada guru. Dia tanya tak kepada guru ya? Kita tak tanya? Tanya kurang ajar, tak ada ya? Bukan kisah Nabi Musa dengan Khalid, itu lain cerita. Dia sengaja nak uji je anak murid. Tanya kepada Syekh, macam mana besar pun Syekh, wali macam mana pun, tak salah. Nabi SAW berapa banyak ditanya oleh para sahabat. Jadi tanya, ar-rauha tu apa? Dan dijawab atau tak dijawab? Dijawab. Dia tahu ar-rauha tu, dia jawab lah. Jadi makin kita tahu, makin kita faham akan hadis ini. Rupa-rupanya jauhnya ar-rauha daripada Al-Madinah. Madinah tu Semarang Madinah, bahagian kawasan Madinah selatan, timur, barat dan sebagainya. Madinah ni masuknya di mana? Ha? Masjid Nabi. Sebab azan dekat mana? Azan dekat masjid. Yang masuk Madinah di sini adalah Masjid Nabawi. Daripada Masjid Nabi ke Rauha 30 mil, 36 mil. mesti nak kena tahu satu mil dia berapa tempat dia periksa. Satu mil kata orang yang mengkaji adalah 1000, awak menulis lah 1852 meter ataupun 1.852 kilometer. Yang kali boleh pakai ini bukan satu mil zaman kita, tak tahu eh, ini zaman dulu pakai. Jadi kalau 36 nak ni lah, ni kali ni berapa? Jadi hampir berapa? Lebih kurang lah, kalau 67 kilometer ataupun 70 kilometer. Dalam riwayat Ibnu Abi Shaybah, Abu Bakar Ibn Abi Shaybah, dia kata 30 mil. Dalam riwayat lain 40 mil. Jangan sangka bahawa ini ada kesilapan. Tidak. Sebab ni masalah apa? Orang bukannya ukur pakai apa? Pakai tip ataupun pakai apa? Pakai kereta letak apa? Odometer ke apa? Tak ada. Ni agak-agak satu mil berapa? Lebih kurang 2 malam perjalanan. Dekat ke jauh ni? Rauhah ni. Siapa yang pergi macam dia jauh? Syaitan. Apa sebab dia pergi macam dia jauh? Pasal dengar azan. Adakah dia pergi dalam masa 2 malam? Ha? Tak sampai 20 minit pun. Sebab dalam masa 20 minit kita katakan dia dah balik semula kat masjid tadi. Dia pergi jauh-jauh, lepas tu dia datang balik masjid untuk mengganggu orang yang solat. Adalah riwayat sebut ikut. Apa kita boleh dapat daripada hadis ini? Kita nak percaya ke tak nak percaya? Mana ada orang boleh pergi macam dia lagi zaman dulu? Ini bukan orang, ni syaitan. Syaitan daripada bangsa apa? Daripada bangsa jin. Jin bukan macam manusia. Di alam roh, daripada api. Jadi geraknya cepat, dia kuat. Bahkan dia boleh naik ke langit pun. Kalau zaman dulu dia susah payah naik langit nak curi maklumat daripada malaikat. Sampai ada yang di lempar dengan api. Nah, kita nak baca ayat-ayat dia dulu. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala dan riwayat lain, wa haddathanahu Abu Bakar ibni Abi Shaybah wa Abu Quraib qala haddathana Abu Muawiyah anil A'mash bihadzal isnad. Imam Muslim rahimahullah ta'ala bawa sanad lain daripada dua orang gurunya. Nah, ini dua-dua daripada Al-A'mash. Jadi sanadnya sama, hadisnya pun sama dengan yang sebelum. Abu Quraib tu adalah ada. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim wa Labbu li Qutaibah. Kata Imam Muslim, Qutaibah bin Sa'id dan Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim. Dan lafaz ini adalah milik Qutaibah. Itu teliti sekali Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Qutaibah dah ada. Ishaq bin Ibrahim, siapa dia tadi? Ishaq ibn Rahawai. Zuhair bin Harb, siapa dia? Dia adalah Abu Khaitamah. Negeri dia adalah An-Nasa, sama tempat dengan Imam Nasa'i. Jadi kadang-kadang dia sebut Abu Khaitamah An-Nasa'i, kadang-kadang Abu Khaitamah, kadang-kadang dia sebut Zuhair ibn Harb. Itu perkara biasa. Berkata Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddathana Jarir anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Jadi sanad ini daripada A'mash, daripada Abu Salih, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana idza sami'a nidaa'a bis salati ahala lahu duratun hatta la yasma'a sautahu fa idza sakata raja'a fa waswas fa idza sami'a al-iqamata dhahaba hatta la yasma'a sautahu fa idza sakata raja'a fa waswas. Maknanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan itu apabila mendengar panggilan untuk solat, ahala lahu durat, maknanya akan keluarlah tengkut daripada ini. Dalam keadaan dia lari lintang bukang, ahala lahu durat, lari dalam dengan keadaan yang cepat. Dan burat maknanya dia buang angin. Sampailah dia tidak mendengar suaranya. Suara siapa? Bukan suara bentuk tu. Dia lari buat bentuk tu. Suara siapa? Suara muadzin. Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai dia tak dengar. Nah, itu lebih kurang lepas 70 km. Apabila muadzin itu diam, kenapa muadzin diam? Dah biasa kan? Dia akan kembali, maka dia akan mewaswaskan. Waswas siapa? Waswas orang yang kat dalam masjid, termasuk muazzin. Maknanya muazzin waktu azan, syaitan dah tak ada, dah tak kacau. Apabila dia mendengar iqamah lepas itu, fa idza sami'al iqamah, maka dia akan pergi sampai tidak mendengar suara muazzin. Dia apa kita dapat daripada hadis ini? Bila azan, dia akan pergi. Lepas dia akan balik tak semula? Dia akan balik. Lepas tu bila qamat, dia akan apa? Dia akan balik semula. Kenapa dia balik semula lepas azan? Pasal muazzin berhenti. Ini menunjukkan bahawa adanya tempoh di antara azan dan iqamah. Berapa tempohnya kalau nak jawab? Sejauh ataupun selamanya syaitan pergi lari 60-70 km. Kalau nak pakai gitu. Saya maksud di sini ada tempoh. Ada tempoh. Tempohnya kata ulama bukan pasal ni. Tempohnya adalah untuk menunggu orang yang mendengar azan itu siap-siap untuk keluar dari rumah ke kedai ke, untuk ke masjid, untuk angkat wuduk, kalau belum angkat wuduk, nak buang air dan sebagainya. Berapa taruh? Taruhlah 10 minit. Nak taruh lebih sikit pun tak apa. Lagi-lagi kalau solat subuh, taruh 20 minit tak boleh. Lebih pun tak boleh. Tapi kalau waktu tu singkat, seperti antara maghrib dan isyak, dan biasa orang pun dah ada di masjid, tak perlulah lama-lama. Nah. Jadi adalah satu sunnah daripada hadis ini, kita adakan tempoh antara azan dan iqamah. Kemudian bila mereka datang masjid, apa yang mereka lakukan? Solat sunat tahiyatul masjid, dan dikombinasikan dengan qabliyah dalam ada qabliyah. Jadi itu macam at least ada 2 rakaat, paling sikit sempat dia solat 2 rakaat lah. Ada tempoh lagi. Sebab tu apa yang berlaku sekarang, mereka adakan tempoh tapi tempoh Tuhan sangat sebentar, mereka amat tergesa-gesa nak qomat, itu bukan ikut sunnah. Kita tak boleh tengok orang yang dah ada dalam masjid, dia kena lihat orang yang di luar. Dan untuk kita, sebab kita ni dalam masjid bukannya dekat, jauh pula tu azan lagi dah tak dengar. Jadi sepatutnya ada tempoh yang munasabah. Kemudian dalam solat maghrib terus tak ada tempoh, kenapa pula? Itu satu panggilan untuk orang datang ke masjid, kenapa tak ada tempoh? Oh, kita kena cepat-cepat solat. Asal kena cepat-cepat solat? Maka mereka pun ada mazhab bahawa solat maghrib tu hanya ada satu waktu, tak boleh tangguh-tangguh. Siapa kata macam begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam semua solat itu sampai kepada waktu yang berikut. Semua solat ini kecuali apa? Solat subuh. Subuh tak boleh tunggu sampai subuh. Dia sampai apa? Terbit matahari. Adapun solat lain semuanya kita boleh apa ni? Tak ada punya waktu panjang daripada mula waktu tersebut sampai masuk waktu yang lagi. Kau ada dalam hadis Nabi SAW. Dan Nabi SAW perintahkan sahabat untuk solat 2 rakaat sebelum azan maghrib, sebelum solat maghrib, yakni solat qabliyah. Walaupun dia bukan muakkad, tapi dia tetap satu sunnah. Dan macam mana pun, kalau dia sunnah, jangan kita halang orang daripada mendapat sunnah. Dapat apa ada orang sunnah kecil, macam mana? Pada awak tak nak buat, tak apa. Tapi jangan, jangan orang tak mau buat. Jadi sekejap dia 2 rakaat. Nah, lagi-lagi kalau orang nak berbuka dan sebagainya, baru nak masuk ke masjid. Jadi perkara ini semua harus dibetulkan. Tak tahu kenapa mereka bezakan maghrib dengan solat-solat yang lain. Jadi apabila muazin berhenti azan, syaitan akan datang, maka dia akan mewaswaskan orang yang nak solat sunat kat situ dan sebagainya. Apabila dia mendengar iqamah, okay, maka dia akan pergi sampai dia tidak mendengar suara muazin. Zahirnya dia pergi tempat yang sama, 140 km, campur lagi 70 km lagi. Kalau pergi balik dah 140, pergi lagi, lepas tu datang lagi. Bila iqamah tu dah habis, fa'idasa kata iqamah dia dah diam, rajah apa waswasa, dia datang lagi. Dia setiap kali azan, at least dia lah, dia jalan apa, dia pergi 140 kali 2 280 km. Dia kurang agak, dia sengaja ke, dia kena paksa ke untuk lari daripada masjid bila azan itu dikumandang. Pembahasan, dia kena paksa ke ataupun dia sendiri nak keluar daripada masjid bila dengar azan? Dia sendiri nak keluar sengaja. Apa dalil? Awak dah jumpa dia ke? Kalau lihat hadis ya, hadis tu kata sampai dia tak mendengar suara, maknanya dia yang pergi. Zahabat, dia yang pergi. Asalnya bila PM tu nisbahkan kepada pelakunya, dia buat dengan ikhtiarnya. Kemana dia katakan situ sampai dia tak mendengar suara tu, dia tak ada paksaan ke situ. Dan tu bila diam, dia tahu pula dah tak dengar lagi, dia akan datang balik. Jadi dia sengaja tunggu dekat tempat rawak jauh-jauh tu sampai azan dah habis, baru dia datang balik. Maknanya dia buat dengan ikhtiar dia sahaja. Dia memang buat itu. Kenapa dia buat itu? Pasal dia jahat, pasal dia syaitan. Kalau ada orang manusia pun buat macam itu, tukar channel, tukar apa semuanya, tak nak dengar, bising-bising buka radio, buka lagu, sama juga macam syaitan. Fa'idha sakata raja'a fawaslah. Jadi dia akan datang balik dan akan was-waskan orang. Okay. Riwayat yang berikutnya, ada banyak riwayat, kita baca semua dulu. Qala haddathani Abdul Humayth ibn Bayan al-Wasiqi. Qala haddathana Khalid ya'ni ibn Abdillah. Jadi ni adalah sanad lain. Gurunya ada Abdul Humayth, Abdul Hamid. Dia kata Khalid mengkhabarkan kepada kami ya'ni ibn Abdillah. Dan kita jumpa macam gini banyak kali. Kenapa dia kata ya'ni ibn Abdillah? Kenapa dia tak kata Khalid ibn Abdillah menceritakan kepada kami? Kenapa? Kenapa dia kata ya'ni? Lupa ke? Khalid ibn Walid. Kenapa dia kata Khalid ya'ni ibn Abdillah? Who is ibn Abdillah lah. Kenapa dia tak kata terus ya, Khalid ibn Abdillah? Ya Allah. Ha? Ada banyak. Rasa saya tak selesai. Khalid yang itu ibn Abdillah. Kenapa tak mau cancel dia ni? Apa saya nak tahu ni? Kenapa yang muslim kata ya ni? Ya itu. Memang Khalid, banyak Khalid. dia nak kenalkan siapa Khalid tu kan, iaitu Ibnu Abdillah. Kenapa dia tak terus kata Khalid Ibnu Abdillah, meriwayatkan pada kami? Saya dia yang ingat. Ya, itu dia jawapan dia. Siapa lah? Guru Imam Muslim semua sebut apa? Khalid ni je. Dia tak sebut siapa Khalid ni. Imam Muslim bila nak riwayatkan, dia nak beri tahu kita siapa Khalid ni. Tapi dia tak boleh cakap Ibnu Abdillah. Kenapa tak boleh? Sebab dia tak dengar daripada guru dia Khalid Ibnu Abdillah. Walaupun orang ni memang Khalid Ibnu Abdillah. Jadi boleh kan nak bezakan apa yang dia dengar daripada gurunya dengan apa yang dia nak terangkan tu, dia pakai yakni. Itu dia pasal. Padahal orang ni sama je. Jadi mereka bukan riwayat dengan lafaz, dengan hafalan pada matannya apa yang Nabi sabda. Pada riwayatnya juga sebiji macam mana dia dengar daripada Syekh. Ini demonstratekan berapa punya kelitinya ulama-ulama hadis yang kita belajar, dan berapa amanahnya imam-imam hadis. Dan sikap ini harus ada pada kita. Tapi sekarang kita lihat dari riwayat daripada Syekh, mana daripada guru Syekh cakap ni macam 1 cm 10, dia tambah sampai 20. Kadang-kadang yang 10 cm yang dengar Syekh tu, itu pun ada tukar sana tukar sini. Akhirnya makna dia lah lari. Sengaja lebih teruk. Kalau tak sengaja pun kita tak betul-betul lah jaga dalam riwayat. Di semua yang tak ada yang kata-kata dia patut kena bracket je lah. Kalau dia tunjukkan pun ni lain, dia cakap apa tu. Ya, akhirnya fitnah lah. Tu biasanya yang buat macam tu, yang sengaja tukar-tukar tu, orang nak fitnah guru. Guru tak cakap macam ni, dia cakap. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala secara istri. Ini kita dah lalui banyak-banyak kali. Aku nak hafal ni lah. Sekarang dah kena ingat. Kenapa kena cakap yak ni? Kadang-kadang dia kata yak. Yak ni tu dia tukar pada wahua. Dan dia adalah, sama jugalah. Dan dia adalah Ibn Abdillah. An Suhail, dari Suhail. An Abihi, dari bapanya. Suhail ni ialah Suhail Ibn Abi Saleh. Suhail Ibn Abi Saleh. Jadi bapanya adalah Abu Saleh. Abu Saleh Zakwan. Abu Saleh Abdullah Ibn Zakwan. Ini biasa riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana al-muadzin adbara asy-syaitan wa lahu khusalas." Artinya apabila muadzin itu azan, maka syaitan akan berpaling dan dia akan khusalas, dia akan kentut. Nah, jadi ini mentafsirkan makna burat, walaupun ada perbezaan pendapat ulama tentang makna khusalas. Yang penting maknanya adalah dia lari dengan cepat sampai apa ni, sampai dia tak sadar keadaan dirinya, otot-ototnya, sampai terbuka lah rongga kencing dan beraknya sampai keluar kentut. Ini keadaan yang amat buruk sekali syaitan bila dengar azan. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsani Umayyah ibn Bistam, qala haddatsana Yazid yakni ibn Zurayh. Lagi sekali, qala haddatsana Rauh an Suhail qala arsalani abi ila bani Haritha qala wa ma'i ghulamun lana. Jadi kita jemaah sekali, berkata Suhail ni, tadi kita tahu Suhail ibn Abi Saleh, bapaku telah mengutuskanku ke bani Haritha. Jadi bapa dia siapa? Bapa Suhail Abu Saleh. Yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah hadis tadi. Banu Harithah ni apa ni? Banu Harithah ni satu nama tempat yang diduduki oleh Banu Harithah. Dan Banu Harithah ni adalah dari golongan orang Arab, orang Ansar. dari kalangan Al-Aus. Dan tempatnya Banu Harithah ini adalah berdekatan dengan Gunung Uhud. Jadi mereka, yakni Suhail ini dihantar ke situ. Sebenarnya ada kisah sikit lah. Banu Harithah ni dalam riwayat lain, tempat dia tu, dia sebenarnya duduk berdekatan dengan Banu Abdi Ashhal, orang Madinah juga. Tapi apa yang berlaku, mereka bergaduh. Kita tahu orang-orang Madinah bergaduh sampai berperang. Jadi akhirnya Banu Harithah ini pindah daripada Madinah, tak duduk Madinah lagi. Dia tak boleh, dia tak enam dengan dia punya jiran. Jadi dia pindah ke Khaybar, tempat yang jauh, tempat Yahudi banyak duduk. Kemudian akhirnya dia kembali ke Madinah. Tapi bila dia balik ke Madinah, dia tak duduk lagi dekat tempat lamanya. Pasal tak boleh ngam dengan Bani Abdul Ashhal tadi. Jadi duduk dekat tempat lain, dekat dengan Gunung Uhud juga. Dan rumah ataupun kawasan Banu Harithah ini adalah akhir hudud haram Al-Madinah An-Nabawi. So, dia dalam hadis. Dia duduk kat ujung sekali, dekat border. Lepas tu dah tanah halal, dah keluar daripada had Madinah. Yang tempat ni agak jauh lah, kira daripada Madinah. Jadi aku bersama ku adalah hulam. Hulam ku, yang ni hadam ku. Aw sahibun lana, dan dalam lafaznya adalah ataupun teman kami. Yang ni sahib maknanya orang daripada kaum kami. Ni syak daripada perawi, itu tak penting lah. Jadi mereka pergi berdua. Fanadahu munadin min ha'itin bismihi. Maka tiba-tiba seorang penyeru menyerunya, memanggilnya daripada ha'it. Ha'it maknanya kebun. Panggil dengan namanya, nama Suhail. Oi Suhail. Panggilan ni daripada arah kebun-kebun kurma. Qal wa asrafa alladhi ma'i 'ala al-ha'iti falam yara shay'an. Maka orang yang bersamaku tadi, sama ada ulam dia ke ataupun sahabat sama bangsa, sama kaum dia, pun pergi naik dan melihat kebun tersebut. Akhirnya dia ada macam tembok, mereka dipanjat dan dia tengok kat kebun, siapa tu yang panggil nama Suhail. Tapi dia tidak melihat seseorang pun. Falam yara syai'an. Syai'an kat sini bukan maknanya tak nampak pokok, tak nampak apa. Dan tu kebun ada pokok, tapi maksud kat sini adalah tak nampak orang yang kata monyet ke apa semuanya. Jadi dah tak pernah dengar ada monyet. Monyet pun tak pernah kurma. Kalau makan dah ikut sunnah eh. Jadi tak nampak orang. Syai'an kat sini walaupun umum, tak nampak apa-apa, tapi kita faham maknanya apa. Maknanya dia tak nampak orang. Ini antara tempat-tempat di mana umum itu dikhususkan dengan akal. Ini ikut konteks. Kadang kita boleh khususkan dengan akal, tak mesti dengan dalil. Dulu kita ada terangkan amun maksus, umum yang dikhususkan. Kita dah katakan mesti dikhususkan dengan dalil. Tapi kita dah sebutkan dalil bukan mesti Quran, bukan mesti hadis je. Dia boleh dikhususkan dengan perkara dalil-dalil lain, antaranya dengan akal, jika ada dalil yang kuat. Bagaimana yang terdapat di sini? Jadi pada kau tu zalika li abi, maka aku pun ceritakan hal tersebut kepada bapaku. Ini bila dia balik daripada Bani Harithah kat Uhud tu, dia beritahu kepada bapa. Di sini tak disebutkan apa urusan dia pergi jumpa Bani Harithah. Dan ini tak penting. Qal law sya'artu, faqala law sya'artu annaka talqa hadha lam ursilk. Kata bapanya, kalau aku dah tahu atau aku rasakan bahawa engkau akan bertemu dengan hal ini, tentu aku tak utuskan kau. Jadi bapa dia tak tahu bahawa perkara ni akan jadi. Maknanya dia tak sangka lah perkara ni akan berlaku. Apa perkara yang berlaku? Orang panggil-panggil tapi tak ada orang. Ada dia. Jadi bapak dia tak sangka tempat tu keras ke apa, boleh apa anak dia boleh kena kacau. Walakin, tetapi bapak dia ajar, iza sami'ta sautan panadi bisqala. Tetapi bila kau dengar suara, suara apa ni? Suara macam tadi panggil-panggil nama tapi kau tak nampak orang ya. maka laungkanlah azan untuk solat. Maknanya Allah Subhanahuwataala tak sampai la ilaha illallah ni dalil. Bila ada gangguan syaitan, maka azanlah. Tapi ingat ini bukan daripada Nabi SAW, ini daripada bapanya Saleh, yang ni Abu Saleh, yang riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang ni seorang tabi'in. Fa inni sami'tu Abu Hurairah. Kerana sesungguhnya dalil dia apa? Kenapa nak kena azan? Sebab aku dengar daripada Abu Hurairah yuhadditu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dia bersabda, inna syaitana idza nudiya bis salati walla walahu husas. Sesungguhnya syaitan apabila dilaungkan azan untuk solat, maka dia akan lari. Walla walahu husas, tertutup-tutup. Jadi dalilnya lah hadis yang diriwayatkan. Yang tadi riwayat pertama tak sebutkan bagaimana datangnya hadis ini. Sekarang disebutkan. Rupa-rupanya anak dia kata anak dia kena kacau dekat kebun sana. Dan apa kita dapat dari hadis ini? Kemarin ada orang tanya kan tentang azan, kalau apa, ada perkara yang bencana kata dan sebagainya. Kita katakan ada asalnya. Kalau dia adalah gangguan daripada jin, daripada syaitan, kita dapati daripada kalangan salaf, mereka biasa mengamalkan. Saya katakan lagi, mereka biasa mengamalkannya. Ini bukan satu pendapat khas untuk seorang tabi'in ini, tidak. Zahirnya mereka faham, mereka tahu bahawa atau mereka amalkan pada ini. Kemudian berkata Syekh Masyhur Salman Alhamdulillah, beliau telah mengkaji dalam bab ini. Beliau dapati terdapat dua jenis riwayat berkaitan dengan disyariatkan azan bila diganggu syaitan. Salah satu daripada riwayatnya marfu' sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi kata kalau kena ganggu syaitan atau ada orang kena rasuk syaitan, maka azan. Tapi riwayat-riwayat ini semuanya tidak sahih, tidak sahih. Syekh Al-Bani masukkan dalam silsilah Al-Bani. Tetapi terdapat riwayat yang mampu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahawa dia kata bila kena rasuk syaitan ataupun nampak orang macam tu atau diganggu, maka azanlah. Dia menunjukkan bahawa ini dikenal di kalangan sahabat tentara tabi'in. Boleh? Dan dalil mereka adalah zahir hadis ini. Syaitan bila dengar azan terus dia lari. Dan ini tak semestinya betul-betul untuk apa? Untuk azan solat. Jadi kalau kita amalkan ini, dah satu amalan daripada pemahaman salaf. Baik. Riwayat yang berikutnya. Qala haddathana Qutaybah bin Sa'id. Qala haddathana al-Mughirah yani al-Hizami. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان الشيطان له ضرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا تذب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. سنتنا كذلك قطيبة بن سعيد كذلك من يلقور بنا yang Imam Muslim banyak riwayatkan daripada beliau. Qutaibah bin Sa'id, dia adalah imam syekh kepada imam-imam Kutubus Sittah, Bukhari dan juga Ashabus Sunan. Dia seorang fiqah. Wala haddatsana al-Mughirah yakni al-Hizami. Beliau ini adalah seorang fiqah lahu gharaib, tapi dia ada hadis-hadis gharib. Jadi kita dapati Imam Muslim rahimahullah ta'ala tetap meriwayatkan hadis daripadanya. Dia dah apa ni? Dia telah menatis akan riwayat orang ini, Murirah Al-Hizami. An Abi Zinad, dari Abi Zinad. Abu Zinad ini adalah lapak yang masyhur, ataupun yang masyhur. Nama dia adalah Abdullah Ibn Zakwan, seorang imam. Abdullah Ibn Zakwan, kita cuba nak hafal kan lah, Abu Zinad. Anil A'raj pun satu juga. Kalau terjumpa Abu Zinad dengan A'raj ni, dia bunuh dengan anak murid. A'raj ini asal maknanya apa? Yang timpang kaki ni. Bukankah ini satu apa ni? Ha, satu aib. Bolehkah kita namakan orang ataupun panggil orang dengan satu kecacatan ya? Misalnya kan satu umpat ataupun apa. Maka kita dah terangkan dahulu seperti al-a'ma, buta, a'mas dan sebagainya. Ini semuanya asalnya tidak dibolehkan. Tapi kalau untuk ta'rif, untuk pengenalan siapa orang ini dan dia masyhur dengan keadaan tersebut, maka dibolehkan. Dan dilakukan oleh ulama-ulama hadis. Takkanlah ulama hadis saja nak umpah-umpah orang tak nak sebut nama dia betul. Nama dia sedap. Tahu nama dia siapa? Atau nak tahu? Nama dia Abdul Rahman Ibni Hurmus. Ha. Nama bagus, Abdul Rahman. Tapi kalau sebab Abdul Rahman dan Hurmus, macam orang tak kenal. Jadi perawi hadis timpang tak, tak menafikan ataupun tak apa ni, tak menghalang orang nak riwayatkan hadis. Sebelum dia nak riwayatkan hadis, kalau dia timpang waktu dia belajar hadis, dia kena belajar dulu tu lah. An Abi Hurairah, ini seorang tabi'in yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Jadi Nabi SAW bersabda, apabila dilawangkan azan, maka syaitan akan berpaling adbar lahu durat hatta la yasma' ta'zim. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kentut-kentut sampailah dia tidak mendengar azan. Bahagian ini sama dengan riwayat pertama. Dan kita terangkan kat mana dia pergi, di Rawha. Apabila selesai azan, dia akan akbal, dia akan datang kembali ke masjid. Hatta idza tuwiba bis salati adbar. Sampai berapa lama duduk kat masjid? Sampai dilaungkan at-tahwid. Tahwid adalah al-iqamah. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dia pada kalimat sabar. Sabar artinya raja'ah. Sebab tu tawab, pahala dipanggilkan tawab dalam bahasa Arab, sebab daripada makna kembali. Macam mana boleh kembali? Sebab amalan awak buat, dia punya return apa? Ha, dia hari kiamat. Ganjaran dia tawab. Bahkan ulama mentafsirkan dalam surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan bajumu kan, maka hendaklah kau sucikan. Walaupun zahirnya baju, maka sebagai ulama tafsir kata, maksud kat sini adalah amalan kamu. Siap maknanya amalan kamu. Amalan kamu hendaklah kamu bersihkan. Sebab daripada kalimat taubah, daripada amalan. Taubah. Ataupun amalan yang membawa kepada kepada kembalinya satu balasan. Jadi tasbih ini dinamakan kembali. Apa ni? Maka ditafsirkan di sini dengan al-iqamah. Sebab muazzin dah lepas azan, dia datang balik, dia kembali kepada azan. Dia azan lagi sekali. Yang kita tahu dengan lafal beza sikit, yang kita namakannya dengan al-iqamah. Jadi bila iqamah pun dia lari juga. Sampailah di selesainya qomat, maka dia datang lagi afdal. Berapa minit ajalah tu iqamah tu, dia dah pergi jauh, datang balik. Hatta yahtura bainal mar'i wa nafsi, sampailah dia yahtura. Ada dua lafaz, satu yahtura baris depan, satu yahtira baris bawah. Jadi dua-dua tu ada makna, ada sikitnya sedikit perbezaan. Kalau yahtura maknanya dia akan was-waskan antara seseorang itu, yang ini seorang yang sedang solat, ataupun dia datang di hadapan orang itu. Was-was maknanya dia datang di hati orang itu. Kalau lah surah maknanya dia datang betul-betul kat depan orang bawah yang tak nampak. Jadi akan apa buat? Dia akan berkata kepada orang itu, uzkur kaza wazkur kaza, ingatlah itu, ingatlah ini. Lima lam yakun yazkur min qabl, iaitu sesuatu yang dia tidak ingat sebelum ini diingatkan oleh syaitan. Reminder, tapi reminder yang tak betul, tak ada kaitannya dengan solat. Itulah kerja syaitan. Hatta yazalla rajulu ma yadrikam solat. Teringat-teringat dan orang tu pun fikir-fikir-fikir-fikir sampai dia tidak tahu berapa banyak rakaat yang telah dia solat. Kadang dua rakaat pun tak ingat. Dua rakaat dua pun tak boleh kira. Ini satu ke dua? Jangan kira yang empat. Jadi jelas daripada hadis ini, syaitan sebenarnya dia nak lari tak bila azan? Dia tak nak lari. Kalau boleh nak terus kacau je orang yang nak solat, tapi dia kena lari juga bila azan, sebab dia benci dengan kalimat azan. Dan ini menunjukkan apa? Kenapa hadis ini dibawa dalam bab ini? Apa nama bab ni? Kelebihan azan. Ini menunjukkan kelebihan azan. Sebab azan satu-satunya zikir yang mana syaitan lari daripada. Adapun orang baca la ilaha illallah, zikir biasa, subhanallah dan sebagainya, syaitan lari tak? Syaitan tak lari. Hatta kalau awak baca Quran, syaitan lari tak? Macam mana tu? Ada dalil, mana boleh tak ada dalil? Kalau tak ada dalil, mana awak cakap tak ada, tak lari? Tak tahu. Kenapa dia cakap tahu? Bila apa? Baca Quran. Yang lagi senang daripada itu, waktu solat apa-apa? Waktu solat, rukun dalam solat apa dia? Baca Fatihah tu lah. At least Fatihah. Fatihah kan? Kan Quran. Syaitan lari ke bila awak baca Fatihah? Syaitan waktu solat dia kacau kan? Dia kata ni, dia kacau orang tengah solat. Ingat itu, ingat ini. Orang tengah baca Fatihah lah, tengah baca Fatihah, tengah baca pulak untuk fitnah lagi. Ayat kursi lagi dia baca, syaitan masih kacau lagi. Dia tak lari tu. Ya, ada lain dia tak lari. Tapi bila azan, dia lari entah bukan tersebut-tersebut. Menunjukkan apa? Kelebihan azan. Apa yang disifatkan oleh Nabi SAW? Okay, sebelum kita teruskan dari riwayat terakhir, sanad yang terakhir, qala hadatsana Muhammad ibn Rafi', qala hadatsana Abdul Razzaq, qala hadatsana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mithlihi. Dengan sanadnya dari Abdul Razzaq, Abdul Razzaq pun kita kenal, As-San'ani, dari Ma'mar, dari Hammam ibn Munabbih, ini seorang tabi'i. Hammam ibn Munabbih dia meriwayatkan daripada sahifah. Sahifah ni lembaran ni. Dia adalah rekod atau buku rekod kitab hadis yang paling tua yang kita tahu. Hammam ibn Munabbih. Masih ada lagi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepertinya. Yang ini dengan hadis sepertinya. Tak samalah exactly, tapi ada beza sikit. Ghaira annahu qal hatta yazalla ar-rajul in yadri kayfa salla. Yang beza yang disebutkan di sini ni dia, sampailah lelaki itu, seorang yang solat itu, in yadri, tadi ma yadri itulah. Jadi menunjukkan in tu maknanya ma, ma tu maknanya tidak, ma ni adalah ma nafiah, in pun maknanya ma nafiah. Ini menunjukkan bahawa dalam bahasa Arab huruf-huruf ni boleh apa? Boleh tanawuf. Huruf ni boleh main peranan huruf itu. Yang kadang macam tu. Dia tidak tahu kaifa solat, bagaimana dia solat. Takkan dia tak tahu bagaimana dia solat? Buat apa dia nak tahu bagaimana dia solat? Tapi ditafsirkan dengan riwayat yang pertama, kam solat, berapa yang dia solat, bagaimana tu. Kaifiat adalah bagaimana, bukan solat jemaah, solat apa tu, apa ni sendirian yang dia tak tahu, iaitu berapa banyak yang dia solat. Jadi perbezaan ini pun diterangkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Untuk orang-orang belajar hadis, ini semua adalah faedah-faedah yang amat penting sekali. Jadi sekarang kita dah nampak secara umumnya tentang hadis-hadis yang menerangkan kelebihan azan, dan bahawa syaitan itu lari apabila mendengar azan. Jadi kita kembali kepada, ataupun kita lihat syarah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita ambil syarah beliau berkaitan dengan makna atwalu an-nasi a'naqa. Muazzin-muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya. Jadi kata dengan panisata samzanya a'naqa, iaitu jama'unu, sementara leher, tengkuk. Dan salaf dan khalaf telah berselisih pendapat tentang maknanya. Maka ada yang mengatakan atau dikatakan bahawa maknanya adalah orang-orang yang paling banyak tasyawufan, nak melihat ataupun yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Tasyawuf maknanya yang amat mengharapkan rahmat Allah Ta'ala di hari kiamat. Kenapa? لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه. Sebab orang yang nak mengharapkan sesuatu, dia akan apa? Dia akan stretch, panjangkan lehernya pada apa yang dia inginkan, yang dia nak harapkan tu, yang dia harapkan itu. Jadi bukan betul-betul lehernya panjang, tapi leher dia apa ni? Jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat disebabkan azannya. Pemaknahu katratu ma yarawnahu minas sawab. Maka maknanya adalah banyaknya pahala yang dia dapat lihat di hari kiamat disebabkan azannya di dunia. Jadi kita tengok pahala banyak, dia pun tertengok-tengok. Seolah-olah panjang sangat lehernya, padahal dia tak betul-betul panjang. Itu pendapat pertama. Wa qala Nadhr bin Shumail, إذا ألجأ إذا ألجم الناس أو إذا ألجم الناس العرب يوم القيامة طالت أعناقهم. Apabila orang ramai pada hari kiamat telah tenggelam dengan peluh-peluhnya, maka bila tak sampai dekat hidung, burung mulut tu, dia akan apa? Dia akan dipanjangkan lehernya nak elak daripada peluh sendiri. لِأَلَّا يَنَالَهُمْ ذَلِكَ الْكَرْبُ وَالْعَرَبُ, supaya tak dapat terkena dengan peluhnya dan kesusahan itu. Waqila, jadi sebab itu dipanjangkan leher. Waqila maknahu annahum sada wa ru'asa. Ada yang mengatakan maknanya adalah orang-orang yang azan itu adalah sada, iaitu pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, ru'asa. Dan orang Arab mensifatkan para pemimpin dengan panjangnya leher. Tul amat ada dalam bahasa Arab macam tu. Waqil maknahu akthar tiba'a atau akthar asba'a. Ada mengatakan mereka adalah orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, bukan panjang betul leher. Waqala Ibnul Arabi maknahu akthrun nasi a'mala, maknanya adalah orang yang paling banyak amalannya di hari kiamat. Qala al-Qadhi Iyad wa ghayruhu, berkata Qadhi Iyad dan selain beliau, wa rawahu ba'duhum a'naqan i'naqan bi kasril hamzah, dengan baris bawah hamzah ni, al-isra'an ila jannah, iaitu yang paling cepat ke syurga, masuk syurga. Wa huwa min sayril anaq au anaq, iaitu daripada jalannya unta-unta dengan cepat. Jadi semua pendapat ini tak ada satu pun yang mengatakan bahawa yang panjang tu adalah betul-betul panjang lehernya. Itu kemusykilan kat sini. Jadi kita sama panjang lebarlah hal ini. Kita dah tahu manhaj salaf dalam khabar-khabar dari Allah dan Rasulnya, khususnya dari tentang perkara-perkara yang gaib. Jadi, kerana kita tak dapat faham, tak dapat lihat perkara yang gaib itu, bila Nabi khabar dan maka hendaklah kita terima, kita beriman dengannya. Bagaimana apa semuanya tak payah kita nak tanya. Jadi kita kata kelebihan muazzin adalah mereka punya leher panjang di hari kiamat. Dan panjangnya leher tu bukan satu kecacatan alhamdulillah, tapi ada satu kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan pada para muazzin. Itu dia cukup menggalakkan orang untuk beradab. Adapun makna-makna tadi ada sebahagian daripada ya. Bolehlah juga kita ambil. Lagi tidak kecanggah, tapi jangan kita nafikan makna zahirnya. Itu kaedah kita. Baik, kemudian beliau mensyarahkan tentang mana khusus. Kata Imam Nawawi rahmallahu taala, dia terangkan khusus itu bagi si macam mana. Ada dua sort, muhmalatain. Muhmalah tu maknanya dengan ditinggalkan titik. Zaman dulu, awak kalau kata sort, awak tulis sort, macam mana nak tahu sort? Tentang bot, betul tak? Jadi tak guna awak syarahkan, awak nak letakkan box baris titik ni semua dengan huruf yang sama. Awak tak boleh kata dan khusus itu adalah dengan dua sort. Cantik lah, awak faham lah sort. Tapi letak titik dan jadi bot. Jadi sebab tu dia kata muhmalah. Muhmalah yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? Titik ni dibuang. Tak ada. Ini kaedah orang apa ni, orang-orang ulama hadis bahasa Arab letakkan apa ni baris. Bila perlu dia akan cakap muhmalah, maknanya tak ada, tak ada titik. Kadang-kadang dia kata macam ini. Tak, dia kata mutanna. Musanna maknanya dua. Dua apa? Dengan dua titik. Taruhlah waktu kopi tu, orang terlupa letak titik, letak satu, letak tiga. Dia dah taruh dengan sini, musanna ada dua titik. Jadi confirm ni adalah tak. Kadang-kadang dia kata dengan apa? Nun, maknanya wahidah, kaukiyah. Ni atas musanna, kaukiyah ni. Kita taruh atas, pasal dia ada bawah kan? Kalau dua titik bawah, jadi ya, tahtiyah. Semua ada. Kalau tiga mutanlah, itu semua cara mereka ni, mereka terangkan bahawa, jadi tak boleh salah punya. Tak boleh malah tinggalkan. Tinggalkan. Kalau ada sikit, kalau dia tak payah, dia cuma kata kalau sebab dia kata di ada dia punya ni. Dia tak cakap malah lah. Dia kata bil wahidah. Wahidah tu punya nukta wahidah. Kalau jumpa lagi nanti kita tak ada saya sendiri lah. Dia ada banyak. Dan kita jadi belajar dia. Dan ni antara kerja orang yang mensyarahkan hadis lah. Kita ambil semua dah ready. Sebab zaman dulu tak ada ni semua titik. Orang boleh baca. Baik, apa kata beliau lagi? Usos itu aid durat, maknanya anak durat. Bagaimana dalam riwayat yang lain? Ini kaedah lah, bila ada riwayat beza-beza kita maksudkan dia dengan riwayat yang jelas. Dan ada yang mengatakan khusus itu adalah syiddatul adwi, iaitu cepatnya, sangat cepatnya berlari, bergerak. Dan kita faham kenapa dia cepat bergerak. Takkan dia boleh sampai 70 km dalam masa 2-3 minit. Maknanya cepat betul dia lari. Dan itu dikatakan oleh Abu Ubaid, yang seorang ulama lughah bahasa, wal imam min ba'di, dan imam-imam yang lain selepas ni. Berkata ulama, hanya saja syaitan itu berpaling ketika azan supaya dia tidak dapat mendengarnya. Sengaja. fayattar ila an yashhada lahu bidzalika yawm al-qiyamah. Sebab kalau dia dengar azan, maka dia akan terpaksa menyaksikan muazzin itu. Apa dalilnya? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, la yasma'u sautal muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawm al-qiyamah. Tidak ada seorang pun yang mendengar muazzin daripada bangsa jin ataupun manusia ataupun apa juga, wala syai'. Dalam riwayat lain jelas wala syai' tu maknanya hatta yang tak bernyawa, bukan kata haiwan, bukan kata kucing ayam, yang batu, pohon, semua dengar azan, semuanya akan menyaksikan untuknya. Untuk siapa? Untuk orang yang azan yaum al-qiyamah. Dalam riwayat lain akan meminta pengampunan untuk muazzin tersebut. Wah, saya ada kumpulkan fadhail azan tapi tak kesempatan baca. Nah, itu antara ni. Ah, satu lagi dalam riwayat An-Nasa'i, walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Dan dia akan dapat seperti pahala orang yang solat bersamanya. Dia azankan bagi orang solat. Kalau ada 10 orang solat, dia dapat pahala 10 orang solat. Kalau 100, 100. Kalau yang Masjidil Haram sampai beribu-ribu tu, dia dapat pahala above dia punya azan tu dan dia punya solat, pahala orang-orang solat tu. Sebab dia panggil solat. Ini adalah riwayat-riwayat yang sahih. Jadi semua galakkan untuk kita azan. Sebelum kita teruskan, kan ada kisah khabar, beritalah khabar. Ada kat satu negeri Islam tu, dia kata jangan banyak-banyak muazzin. Suara lah tak sedap. Lepas tu timing dia pun tak berapa bagus, tak betul. Jadi kita buat al-azan al-muwahhad, tauhidul azan. Kita satukan azan tersebut. Satu orang azan daripada tempat dia azan tu connected dengan semua masjid-masjid dekat negeri tu. Kalau ada ribu-ribu lah melalui radio, rasa radio kan, radio frekuensi. Jadi bila azan, semua azan satu time, kecoh. Baru-baru ni kan, macam tujuannya tak lain tak bukan kerana apa kan ya. Saya tak tahu lah apa sebenarnya tujuannya kan. Tapi kita baca hadis ni, kalau kita lihat fatwa tu, apakah baik fatwa tu? Fatwa tu sekarang menghalang orang daripada mendapat pahala azan. Sedangkan pahala azan betul ni banyak. Jadi pahala tu dapat satu orang saja. Kenapa mungkin kan? Dan apa ruginya azan setiap masjid satu? Ikut asal. Kalau penyakitnya muazzin itu dah tua, gigi dah rongak, azan tak sedap, bukailah muazzin. Tapi janganlah sampai adjust dia punya apa, mixer dia, supaya buat suara sedap dan tak sedap. Itu tipu pula kan. Sikit-sikit boleh lah, jangan banyak sangat. Maksud kita adalah tak ada sebab untuk menyatukan azan. Mestikan azan itu pada satu waktu semua. Semua ijtihad bila dah masuk waktu, beza sikit tak masalah. Dan perkara yang kedua ialah syiar. Syiar apa? Syiar Islam yang besar. Satu tempat yang tak ada azan, istahwaza alaihim syaitan. Syaitan datang dan rosakkan hati-hati itu. Mesti nak ada azan. Baik. Okay, kita tak ada macam tu lah. Tak ada sebab lah. Tauhid azan pun dah radio dah ada satu dah lah. Dalam masjid pun dah kacau lagi, tak payah lah. Jadi azan ni satu apa? Ibadah. Yang syaitan lari tu, syaitan lari dia kena azan mana? Ha? Syaitan lari dia kena azan orang ke dia kena azan alat? Orang. Jadi kalau buka radio, azan tak pakai lah. Recorded lagi tak makan. Alat walaupun asalnya suara orang. Sebab tu tak sah. Tidak sah azan pakai radio. Orang dia kata maslahat sama tu. Eh, lagi senang. Takkan suara juga muazzin datang apa semuanya. dia terlupa bahawa muazzin pergi itu untuk azan itu adalah satu ibadat dianjurkan oleh syariat. Bahkan kata Nabi SAW terfadilat azan, kalau mereka tidak bertemu atau tidak berjalan untuk menentukan siapa yang layak azan kerana datang sama waktu, melainkan dengan apa? Dengan berundi pastahamu, maka mereka akan berundi siapa nak azan. Macam itu semangat. Sama macam awak solat jemaah pakai apa? Pakai radio. Walaupun orang tu tengah solat betul-betul dekat masjid, dekat kapital ke tengah, dekat kampung, dia punya suara sampai boleh lah ikut dia semayang pakai suara. Tak boleh kan? Baik, kita teruskan. Jadi tidak ada baik jin macam tadi syaitan kan, manusia, batu apa semuanya yang dengar azan manusia yang live, melainkan mereka akan menyaksikan dia untuknya pada hari kiamat. Zahir hadis ini semua jin, jin baik ataupun jin jahat seperti iblis, syaitan dan ins dekat sini, manusia zahirnya apa? Semua manusia yang baik, yang munafik, yang kafir pun akan menyaksikan untuk orang yang azan. Tetapi kata qawmi al-iyah wa qila inna ma yashhadu lahu al-mu'minuna min al-jinn wal ins. Fa amma al-kafiru fala shahadata lahu. Adapun yang akan menyaksikan untuk orang-orang beriman yang orang-orang muazzin ini adalah orang-orang yang beriman daripada kalangan bangsa jin dan manusia. Adapun yang kafir tidak ada syahadat. Tapi ini semua silap zahir. Sebab kalau batu dia menyaksikan, dia bukan Islam pun. Begitu juga dengan aku juga, rumah aku semua, kereta semua akan menyaksikan. Jadi kenapa pula tak boleh orang kafir menyaksikan? Dia akan terpaksa menyaksikan dari kiamat. Oleh kerana itulah syaitan yang kafir kan, tak mau dengar azan. Sebab nanti hari kiamat dia kena saksikan. Dia tak suka. Kata beliau, wala yukmalu hadha min qatilihi lima ja'a fil azam min khilafihi. Kata-kata ini kata qatiliyah tak boleh diterima sebab adanya asar yang bertentangan dengannya, riwayat-riwayat yang bertentangan dengannya. Nampak manhaj ulama, bila dah ada nas, siapa pun cakap tak boleh diterima. Faktor siapa pun tak boleh pakai. Syekh Islam ke, syekh apa pun tak boleh bila dah ada nas. Waqila inna hadha fi man yasihu minhu syahadah mimman yusmah. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah daripada orang yang syahadahnya sah. Kalau dia mendengar, dia adalah orang yang boleh menyaksikan. Waqila bal huwa am. Tadi katakan bahkan ia adalah umum untuk haiwan dan benda-benda yang tidak bernyawa wal jamad. Wa anna Allah ta'ala yakhluqu laha wa lima la ya'til minal hayawan idrakan lil adhan wa aqlan wa ma'rifah. Dan Allah akan menciptakan untuk benda-benda itu yang tidak berakal macam haiwan tu, orang tu tak faham apa azan tu, Allah akan ciptakan akal untuknya dan ma'rifat, dia akan kenal tu azan apa makna, dan akhirnya dia akan menyaksikan untuk orang yang azan apa yang mustahil. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihah. Setiap sesuatu semuanya bertasbih, memuji Tuhan, tetapi kamu yang tak faham. Jadi mereka ada keluarkan sesuatu tasbih hakiki, cuma Allah nafikan apa? Pemahaman daripada kita. Allah tak nafikan mereka tasbih betul-betul. Bukan sebagaimana orang sangka, tidaklah. Bila kita tengok ciptaan Allah SWT, kita kagum dengan kekuasaan Allah. Kita yang kata tasbih, kita yang kata subhanallah. Benda tu tak boleh tasbih. Itu tafsir yang menyalahi zahir. Yang zahir benda-benda tu semua tasbih, cuma kita tak faham. Dan dikatakan hanya sahaja syaitan itu berpaling dan lari li'idhami amril adhan, kerana besarnya adhan itu, kerana terdapat di dalam lafaz-lafaz adhan daripada qawaid tauhid dan menampakkan syiar-syiar Islam dan menerang dan mengiklankannya. Ada, dan dikatakan kerana dia putus asa daripada mewaswaskan manusia ketika diumumkan dengan tauhid ataupun diiklankan dengan tauhid. Ia dah susah payah nak sulitkan orang, tapi orang azan, jadi dia pun dia pun lari lintang putang. Dia tak boleh lagi nak sesatkan orang ramai. Jadi lepas itu semua saya rasa tak perlu jelas. Beberapa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini, yang pertama tentang kelebihan azan dan para muazzin. Dan ini menunjukkan bahawa orang yang azan tidak akan terkena penyakit was-was. Apa dalil? Daripada mana dalil? Syaitan dah lari ke? Lepas tu dia datang baru dia was-was. Banyak orang yang azan tak diwaswaskan oleh syaitan. Sebab tu jarang kita dengar orang azan dia silap ketika azan. Jarang lah, bukan tak ada lah. Kalau ada memang tersilap manusia lah. Dan jarang orang yang azan tu riak. Tapi bukan maknanya tak ada orang azan tu yang riak. Kalau dia riak bukan pasal syaitan lagi lah, pasal memang dia punya hati dia penyakit. Jarang. Sebab syaitan dah tak kacau, tak ada sebab lagi. Tapi bila solat, macam-macam penyakit. Sebab syaitan datang dan mengganggu. Dan terdapat juga dalam hadis-hadis ini bahawa syaitan itu masuk di dalam badan manusia. Daripada riwayat mana? Dia akan apa? Dia akan waswas. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dia akan masuk dan antara seseorang itu dengan hatinya. Yahtura bainal mar'i wa nafsihi. Dan dia masuk ke dalam badan orang itu mengikut satu riwayat. Dan ini dalil bahawa adanya sapukan atau rasukan syaitan dan jin terhadap manusia. Dia tak menyedarkan dirinya. Ada orang tak percaya, ada orang Islam tak percaya. Lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah ditanya, ada orang tu mengingkari bahawa seseorang itu boleh dirasuk, dimasuk syaitan dalam badan. Bagaimana jawab Imam Ahmad? Yang cakap ni adalah syaitan. Sebab yang akan cakap bahawa syaitan tak boleh masuk dalam badan orang ni, syaitan je cakap, manusia tak cakap. Menunjukkan bahawa perkara ini diketahui bahawa jin boleh masuk dalam badan syaitan. Dan dalil yang paling jelas ke dia apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum fal yughatti fahu." Fa'inna syaitana yadkhul. Kalau bila seorang kepada kamu tazaab menguap, hendaklah dia tutup mulutnya. Fahu yang ipa mahu. Kerana syaitan masuk. Jelas syaitan masuk dalam tutup mulut. Dia masuknya dari mulut. Apa saya tak masuk dari hidung, dari telinga dan sebagainya, kita tak tahu. Tapi bila pak mulut dia nak masuk. Dan bukan sama. Bukan semua waktu mulut terbuka dia masuk. Awak cakap mulut terbuka lah. Makan mulut terbuka dia masuk tak? Dia tak masuk. Tapi bila menguap tu, nak tidur tu baru dia masuk. Perkara yang lain kita beriman saja. Dan apabila syaitan masuk, antara cara kita nak keluarkan dia adalah kita ruqyahkan dia. Baca ayat Al-Quran, jika-jika dalam hadis, dan juga sebagaimana dalam hadis ini kita boleh azankan dia. Itu adalah asal dalam masalah ini. Dan bolehkah wanita azan? Jawabnya, kalau awak lihat hadis, ada tak perbezaan antara lelaki dan wanita? Yang ni tak ada. Siapa juga yang azan? Walaupun lafaz lelaki, tapi lafaz ini dia umum jenis muazzin. Maka kata ulama, wanita itu asalnya juga disyariatkan untuk azan, tetapi oleh kerana tidak disyariatkan, bahkan dilarang seorang wanita itu meninggikan suara di hadapan lelaki ajnabi, baik atau dalam solat dia tak boleh apa ni, sebut subhanallah nak betulkan imam yang terlupa, jadi azan pun tidak dibolehkan. Jadi kalau tidak ada lelaki ajnabi, boleh tak dia azan antara wanita saja? Jawapan ataupun dia azan bila musafir ke apa, tak ada orang lain, dia seorang saja, dia azan pun jangan kuat-kuat, cukuplah dia dengar dengan telinganya sendiri, jadi dapat pahala dia, dia fikir tak ada masalah. Ada pun pembahasan mana lagi afdal orang yang azan ataupun imam, insyaAllah kita sambunglah pada pertemuan yang akan datang. Yang terdapat faedah lain bahawa hukum orang yang dengar azan dalam masjid, dia tak duduk dalam masjid tapi dia keluar dengan sengaja, hukumnya haram dan berdosa, sebab dia menyerupai perbuatan syaitan, dan hukum menyerupai syaitan tentu sekali haram. Menyerupai orang jahat dah haram, apalagi syaitan itu. Waktu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila dia melihat ada orang keluar ketika azan dalam daripada masjid, dia kata tempat asal Abul Qasim, orang ini telah mengingkari Abul Qasim Rasulullah SAW. Tapi saya kita terangkan, kalau dia keluar itu tak mau solat dalam masjid kerana tak ada sebab lah, maka dia berdosa. Jadi kalau dia keluar tu kerana nak solat kat masjid lain ada masalahnya, maka dia bolehkan. Ataupun keluar ada keperluan tertentu untuk angkat wudu, pergi tandas dan sebagainya, itu tak masuk dalam larangan surat azan. Syaitan ni keluar bukan angkat wudu, angkat balik. Dan satu faedah lagi, syaitan itu lari. Kenapa dia lari jauh-jauh? Pertama kita dah tahu lah, sampai dia tak dengar azan. Bila dia tak payah tak dengar azan, dia tak payah solat. Dan kita dapati dia lari dalam keadaan kentut-kentut. Zahirnya tak sengaja lah kentut. Tapi macam mana pun dia kentut-kentut ni, kata ulama, supaya dia dalam keadaan hadas. Jadi dalam keadaan hadas, dia ada reason tak payah solat. Jadi yang penting kita nak solat, lari. Macam ada orang dah time nak solat, alamak pergi toilet, sengaja. Itu dia. Kenapa? Gitu. Padahal bila tadi tak mau pergi, bila time nak solat, baru nak pergi. Ini perbuatan-perbuatan apa ni yang menyerupai perbuatan syaitan. Soalan tulisannya, apakah disunahkan menjawab azan sekiranya sebutan muazzin salah dan lari maknanya seperti Allahu Akbar dengan ain, dan juga lepas azan yang lain? Yang salah tu awak ke muazzin? Muazzin. Kalau dia tak sengaja, dia berdosa tak? Tak sengaja muazzin, tak berdosa. Kalau sengaja dia berdosa. Awak tahu tak dia sengaja tak sengaja? Awak tak tahu. Awak disuruh apa? Suruh jawab. Awak jawab yang salah ke yang betul? Jawab yang betul. Habis. Kalau awak nak lagi pahala, selepas awak jawab tu, awak pergi kata dengan dia, awak baca akbar tu dengan ain. Allah akbar, awak baca dengan hamzah. Kali-kali dia ada kiraat lain. Boleh dengan tashil hamzah, ajami yang mu'arabi. Habis sama kan. Dia ada kiraat lain kan. Azan mula kiraat. Banyak pahala lagi. Itu seharusnya kita azan dengan ikhlas. Kalau azan dia yang utama tujuannya adalah nak cari wang lebih ataupun wang asas pun, itu tentu sekali tak apa ni, dia tak sia-sia je amalan ni bagus. kalau dekat rumah tu ada suami, isteri dan anak perempuan. Jadi yang azan di kamar tu imam itu semua yang lapikan kat atas. Pertama sekali kita azan tak di rumah. Jadi di sini kita tidak pernah dengar bahawa ada sahabat-sahabat di dekat rumah orang azan. Yang ini wanita-wanita pun lah. Tapi cukup dengan azan yang ada di masjid. Cukup tapi. Melainkan tempat-tempat yang jauh tak dengar azan. Ada kampung lain. Walaupun dekat pun tak apalah. Jadi dia azan sendiri. Dekat masjid satu lah. Sebenarnya di masjid dengan di rumah. Tetapi kalau kita dalam tempat bukan kawasan orang ramai, bukan kawasan yang ada masjid, musafir di padang pasir dan banyak tengah laut ke apa, atas tempat terbang ke apa semuanya, adakah disunatkan kita azan? Jawabnya dia disunatkan kita azan. Ada ulama kata wajib. Antara dalilnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, engkau ni seorang penggembala kambing. Okey, terus. Dan engkau ni bila time masuk waktu nanti, bila penggembala kambing kan kat luar, bukannya kat tempat masjid apa ni, orang mana asyik makan kat masjid, orang makan dia kira lah. Jadi kan cari jauh-jauh tempat, dia tak ada jauh daripada masjid, maka bila masuk waktu kau azan. Sebab tidak ada manusia jin macam tadi lah, melainkan akan menyaksikan untuk minta. Jadi menunjukkan bahawa disyariatkan untuk apa? Untuk melaungkan azan orang musafir, untuk lelaki atau wanita. Itu maksud saya, yang wanita tu bila dia, dia azan. Kalau ada azan kat masjid, tidak. Itu yang rajih dalam masyarakat. Sebab tu kalau masbuk datang masjid lambat, lepas tu mana ada disyariatkan azan. Dan kalau di dalam keluarga siapa yang azan, kalau ada lelaki je, lelaki azan. Ini kerja-kerja apa ni? Kerja lelaki azan. Tapi kita kita kan tadi kat sekolah perempuan contohnya, tak ada lagi perempuan lah yang azan. Boleh tak? Ada soalan lain? Jumaat itu bid'ah, masalah. Sebab awak akan kata bahawa sahabat-sahabat buat bid'ah. Sebab azan ini dimulakan oleh Uthman bin Affan, seorang khalifah Rasyidah. Di hadapannya ramai lagi sahabat. Zaman Uthman, Ali masih ada lagi. Banyak sahabat-sahabat lain masih ada. Tak diingkari risaluk seorang pun dari mereka. Cuma ada riwayat yang kata Syarbani, ada Ibn Umar dan sebagainya. Dia tak ramai. Mereka ada khilaf apa maksud. Yang penting di sini, macam mana pun dia tak boleh namakan bid'ah. Sebab bid'ah adalah sesuatu yang tidak diamalkan oleh Nabi dan para sahabat yang kalangan sana. Itu kaedah dia. Kalau dah dilakukan oleh sahabat, mana boleh kata bid'ah. Walaupun tak dilakukan zaman Nabi, seperti kumpulkan peranan penghubah dan sebagainya. Baik. Jadi kata-kata bid'ah, masalahnya adalah mengamalkan azan tambahan Uthman itu. Yang kita rajihkan bahawa cara mengamalkan azan tambahan, pertama bila ada sebab, dan kedua bila sebab itu ada, maknanya ia mesti dilakukan sebelum waktu azan tambahan tu, sebelum waktu zuhur. Itu tambahan yang asalnya bila masuk waktu zuhur. Jadi muskilah dia hanya kepada apa? Kepada kaidiat dia je. Jadi bid'ah dia dekat situ, bukan azan itu sendiri yang beda. Boleh, cerita ni sama macam kunut subuh. Kunut tu sendiri tidak beda. Tapi kaifiat dia kunut tu, dia selalu pada dia waktu solat tertentu saja, bukan solat lain. Kemudian selalu pula tiap-tiap solat, itu yang jadi beda. Asal dia tidak beda. Salah benar, salah besar dah berkata kunut tu beda. Dekat itu. Melainkan dia kata kunut macam gini bid'ah. Ha, itu cerita lain. Kunut macam gini bid'ah. Sama macam zikir, tahlil. Siapa betulkan bid'ah asalnya? Tapi dengan macam gini, cara macam gini, jamak iling, ah itu baru bid'ah. Baca Quran, mana boleh bid'ah, baca Yasin, baca bid'ah. Tapi kita baca Yasin, pada malam Jumaat aja. Dengan cara macam gini, ah itu datangnya bid'ah. Baca Quran, Masya Allah, satu ibadah yang diciptakan ini. Jadi dia adalah bid'ah idol dia kat situ. Okay, balik kepada pembahasan kita tadi. Bila perintah menjawab azan itu hanya terkait kepada apa? Azan yang disyariatkan. Maka kita disyariatkan, disunatkan untuk menjawab azan. Kalau tak diwajibkan lah. Adapun solat selepas azan tambahan, azan bid'ah tu, itu cerita lain. Sebab apa? Azan yang solat itu tidak disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi SAW pada hari Jumaat cuma satu azan terus khutbah. Boleh? Tak ada yang macam tadi, solat qabliyah semua tak ada. Bila Uthman buat pun sepatutnya tak ada. Sebab tu bukan qabliyah Zuhur, qabliyah Jumaat. Sebab dia belum masuk waktu, macam tak qabliyah? Qabliyah tu bila? Dah masuk waktu. Tapi oleh kerana kita dah buat lambat, dah masuk waktu kita masukkan azan, sepatutnya kita tak buat. Dia punya waktu tu dah salah. Jawab masih boleh, jawab azan masih boleh. Solat kerana azan itu tak boleh. Tak ada azan. Nah, jadi kita kena niti dalam hal perikatan antara yang lain. Sebab tu macam itu kalau amalan itu fardi, individu tak ada kaitan dengan jamaah. Maka hukumnya pun individu. Jadi kalau macam kunut tadi, imamnya baca kunut, kita ikut kunut ke tidak, ke cerita lain. Sebab kita ada apa? Hukum perintah lain suruh mutabaatul imam, ikut imam. Jadi kita ikut bukan pasal dia sunnah, walaupun kita kata bid'ah, kita ikut pasal mengikut imam. Dan imam mengiktirafkan bahawa sebahagian daripada perbuatan solat. Dan dia ada dalil-dalil dia, dan ini masalah yang masih khilaf lagi. Dan dia bukan asal bid'ah, cuma apa ni? Cara dia bid'ah. Jadi masih boleh kita amalkan. Perbezaan kita kena tahu masalah ataupun nak isu fatwa, isu fatwa dan hukum akam yang dikeluarkan oleh ulama ini, dia bukan semuanya sama daripada sudut efek dia, implikasi dia. Bahagian daripada hukum-hukum ulama tu mesti kita ikut, bahagian daripadanya tak mesti kita ikut. Bila yang kita mesti ikut, bila yang berkaitan dengan umum. Contohnya ada keluaran fatwa, mesti solat. Hari ni raya dia kata, hari ni puasa contoh, hari ni raya haji. Kalau ni adalah hukum daripada bukti rasmi dalam negeri yang berkaitan dengan semua orang, maka mesti ikut. Kalau tidak, dia akan lakukan ni, akan timbulkan fauda ataupun kita katakan ketegangan dan sebagainya. Tapi kalau fatwa tu peribadi, maka tak perlu kita nak ikut kalau kita rasa pendapat kita tak kuat. Ataupun bid'ah lagi teruk, kita tak perlu ikut. Contohnya dalam masalah, awak kalau ada STF, awak kalau nominate, maka orang yang menjadi nominee itu, penama dalam nama nomination itu, berhak mengambil harta tersebut. Tak perlu diberikan pada ahli waris. Kan fatwa baru macam tu. Itu fatwa umum ke khusus tu? Daripada satu sudut dia umum lah. Dia kata semua orang macam itu. Tapi adakah semua orang ikut fatwa macam tu? Tapi tidak, sebab dia bukan dalam konteks jama'i. Jadi kalau ada orang nak buat, buatan lah. Dia pun tak kata semua orang mesti. Dia kata wajib ke tak ya? Jadi sebab tu kita kena faham. Sebab dia patut, tak ada patut sebenarnya. Cuma orang kita bila dengar fatwa semua sibuk, ah, dah 6 minit belum? Dah 6 minit belum? Telefon, keluar, telefon. Padahal tak pernah diwajibkan pun. Awak tengok, mereka jelas kata bahawa ini bukan wajib. Mereka kata, ini hukum dia, boleh. Tetapi daripada sudut lain pula, kenapa dia keluarkan fatwa tu? Sebab ni bukan untuk semua orang, untuk sebahagian kes saja. seharusnya fatwa bila ia berkaitan dengan sebahagian kes, kita tak boleh keluarkan fatwa umum. Jadi kita keluarkan fatwa khusus. Siapa yang ada masalah ni je kita fatwa macam ni. Yang lain balik kepada default. Default tu adalah Quran Sunnah lah. Kalau dalam KCTN ni balik kepada default, iaitu faraid, melainkan orang tertentu je. Jadi kita tak boleh keluarkan fatwa umum, fatwa khusus. Siapa datang tanya, kita jawab. Tapi apa yang berlaku, mereka keluarkan fatwa umum, kita menjadikan sebab mutazalah ni lah tu, kecoh ni. Kalau orang faham bahawa untuk semua orang. Kalau tempat kita terangkan lah masalah ni, kita lupakan lagi. Sebab telah dikempen kan pula tu, ini fatwa paling teruk daripada yang sebelum ni. Dia ada nazriyah, dia ada hibah rukbah, last kali hibah, tak tahu depannya apa lagi. Ya, last kali teruk. Sebab bila dia kata hibah fatwa apa ni, mengatakan bahawa nomini, apa ni, nomination CPF ni adalah satu hibah, hadiah awak berikan. Apa bezanya duit CPF dengan rumah, dengan duit dalam kocik, duit dalam bank? Semua tak payah awak bukan baik. Semuanya boleh. Apa beza? Itu paling tak ada dalil. Tak ada sebenarnya. Dah dengar sikit-sikit mereka punya kempen dekat masjid-masjid tu, mereka nak jawab dah semangat, mereka nak jawab. Tak ada dalil. Yang ada cuma case studies. Dan dia ada satu table menerang, dia tulis kat situ nomination CPF dan hibah, the similarities. Yang bawah ada sikit differences. Jadi apa beza dia dan apa persamaan. Dia tengok yang sama tu banyak lah. Jadi dia kata nomination tu adalah hadiah biasa. Itu je dah. Mana boleh buat macam tu? Sebab kalau bagi kepada orang lain yang baca je, baca kitab je, mesti nampak bahawa ini bukan macam ini cara dia. Kita buat macam itu, kalau kita dakwa bahawa perkara ini tidak ada contoh langsung dalam kitab, tak pernah disebutkan oleh ulama, mana ada akad transaksi antara manusia yang terus tak ada sebut dalam kitab dah 1400 tahun. Pasti kata ulama beribu-ribu tak pernah tahu pasal benda ni pun. Nama dia berubah, nama dia berbeza, tapi hakikat ni tak sama. Jadi Allah Alam, itu pembahasan agak sama, insyaAllah. Macam masih tak selesai lagi. Apa saja tak selesai. Kalau panggil jemput orang mana pergi semuanya, dah tulis kitab apa semua. Dekat situ tulis hibah, rukbah lagi. Tak ada satu pun yang mereka kasi pakai fatwa mazhab Syafi'i. Tak ada satu. Itu yang paling kita pelik. Mudah mereka keluar masuk mazhab bila mereka hendak. Bila mereka tak mau, mati-mati tak mau. Tak ada dia mazhab Syafi'i. Jadi sampai timbulnya apa ni, persoalan-persoalan, boleh tak saya nominate CPF ni dekat masjid K? Boleh tak? Semua sekarang kasih masjid. Sekarang orang dah nak nominate tu 100,000 tu, nak kasih kepada masjid. Satu pun tak nak kasih pada orang sebenarnya gitu. Dah tahu boleh. Pasal orang faham gitu je. Sampai orang yang terangkan fatwa pun terperanjat. Dia tak sangka orang nak buat macam ni. Sampai dia jawab macam ni. Ustaz yang jawab tu kata, tak adalah, kita bukan suruh kasih pada orang sampai sikit pun tak tinggal pada waris. Dia pun keluarkan lagi. Sekarang Nabi SAW kata, kau tinggalkan anak-anak kau mewah lagi baik daripada tinggal kau miskin. Sampai ustaz tu cakap macam tu. Pada dia adalah orang fatwa tu. Banyak. Orang nak kasih masjid semua tu sikit kan. Kita tahu orang kita yang jenis dah datang baik dia. Baik betul lah, dia nak akan sendiri pun. Dia tak fikir yang baik. Dengar satu je terus dia nak buat. Mentaliti itu belum faham-faham. Jadi pemain-main dengan Ya Allah, alam dengan apa tu, dengan apa ni masalah-masalah ini. Sedangkan saya dah katakan fatwa yang terakhir, yang terakhir paling jelas. Sebab alasan mereka adalah bahawa undang-undang tak benarkan kita ambil atau terima beasiswa. Sebenarnya kita nak kasih sekarang. Dia kata macam itu ni. Sebenarnya kita nak kasih sekarang, tapi undang-undang SPM tak membenarkan. Boleh cari tak? Oh, macam dia? Kita tak akan cari ada orang yang cakap macam itu. Betul-betul nak kasi orang ni sekarang ni pakal CPF tak kasi. Ya Allah. Sebab itu dia hibah je sebenarnya. Cuma tak boleh, cuma hanya menerima lepas mati. Macam mana mati je? Kalau diizinkan oleh waris, sekarang dia kata tak izinkan waris pun dapat hidup. Nanti saya beritahu apa sebab mereka jual dengan fatwa. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.